Maafkan aku, ampuni aku. Kadang ku tak pekakan suaramu. Seringkali ku melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendakmu. Kemalapun engkau membawaku, aku ikut bersamamu. Dan apapun juga yang kau mau, aku ajarku untuk berjalan.